kehendakku, namun kehendakmu yang terjadi di setiap jalanku. Bukan rancanganku, namun rancanganmu yang terbaik di hidupku. Masih ada jalanmu, Tuhan. Masih ada pengharapanku. Saat ku bertahan di dalam tekanan, pasti kau beriku kemenangan. Masih ada jalanmu, Tuhan. Masih ada pengharapanku. Saat ku menyembah, kuasamu bekerja seumur hidupku. Yesus, kau yang ku percaya. Jadi di setiap jalanku, bukan rancanganku, namun rancanganmu yang terbaik di hidupku. Wow, masih ada jalanmu, Tuhan. Hanya kau.